Maka orang yang berjalan dia harus paham bahwasanya di jalan itu ada rintangan. Orang yang tidak berakal kalau dia berjalan tidak paham kalau di jalan itu ada apa? Ada rintangan. Orang yang ingin perjalanannya selamat dia harus tahu kalau di jalan itu sudah menjadi ketetapan Allah, selalu ada rintangan. Maka ini yang harus dipahami bagi orang-orang yang menuju kepada sebuah cita-cita yang mulia. Jangan hanya sekedar menyiapkan diri untuk berjalan, tapi harus paham apa? Bagaimana perjalanan itu dan bagaimana rintangan itu. Dan kemudian diterangkan oleh beliau, hal ini sebagaimana lebih-lebih lagi kaitannya dengan jalan surga dan jalan neraka. Sejak dari awal Allah telah menetapkan ketika Jibril dalam hadis yang panjang diberitahu oleh Allah setelah Allah menciptakan surga dan neraka. Jibril disuruh melihat tentang surga, kemudian disuruh melihat tentang neraka. Setelah itu Jibril datang kepada Allah berkata, "Wahai Allah, tidak ada satupun hambamu kalau mereka melihat surga, mereka pasti akan masuk surga semua. Dan tidak ada satupun hambamu kalau mereka melihat neraka, tidak ada satupun yang masuk di dalam neraka." Kemudian Allah menghiasi surga dengan apa? Allah menghiasi surga dengan perkara yang makari, yang tidak disukai oleh manusia. Kemudian Allah menghiasi neraka dengan apa? Kesenangan-kesenangan. Setelah itu Allah menyuruh Jibril kembali untuk melihat. Coba kamu lihat lagi surga dan kamu lihat neraka. Setelah itu kata Jibril, hampir-hampir semua hambamu akan masuk neraka. Dan hampir-hampir tidak ada hambamu yang bisa masuk surga. Kenapa? Terkait dengan perjalanan mereka yang tadi sudah ditetapkan oleh Allah, di sana ada masalah yang menjadikan orang tidak sampai kepada tujuannya, yaitu adanya penghalang. Ternyata jalan menuju kepada surga itu dihiasi dengan perkara yang apa? Apa tadi? Al-makarih, yang tidak disukai. Nah kalau tidak disukai berarti kebanyakan orang ke situ enggak? Hah? Tidak ke situ. Sementara neraka dihiasi dengan perkara yang apa? Syahwat. Sehingga kebanyakan orang akan kesana. Maka beliau menerangkan sebesar-besar penghalang. Akbaru aqabatin bainal abdi wa rabbi. Sebesar-besar penghalang yang merintangi antara seorang hamba dengan Allah, itu ternyata adalah bukan penghalang yang ada di luar. Bukan penghalang yang ada di luar, yaitu aqabatin nafsi, penghalang nafsu yang ada pada diri manusia. Itu sebesar-besar penghalang. Sekian banyak orang terhalang untuk sampai kepada jannah, intinya kembali kepada nafsunya. Sebesar-besar penghalang yang menjadikan orang gagal dan terjerumus ke dalam neraka, ternyata ada pada dirinya, yaitu masalah nafsu yang ada dirinya. Bahkan diterangkan oleh beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan masalah ini dan memberikan contoh perumpamaan penghalang itu. Diumpamakan oleh beliau seperti gunung yang membatasi antara seorang dengan Allah. Jadi nafsu yang ada pada diri manusia, itulah yang menjadi pembatas yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim, laksana gunung yang membatasi antara seorang dengan Allah. Bagaimana kalau orang sudah terlihat di depannya menuju kepada Allah seperti ini? Maka jalan itu sepertinya sudah tidak ada lagi. Kemudian setelah beliau menerangkan hakikat jalan di dalam menuju kemenangan, dan jalan itu kalau tidak menang pasti apa? Kalau tidak menang pasti apa? Pasti kalah, kan begitu. Tidak ada jalan yang lain. Kalau tidak masuk ke dalam surga, terlempar ke dalam neraka. Kalau tidak bahagia pasti apa? Pasti sengsara. Enggak akan ada yang lain. Setelah beliau menjelaskan tentang sunatullah, perjalanan manusia itu seperti ini, maka beliau menerangkan bagaimana orang yang akan selamat, bagaimana menyiapkan diri dasar berpikirnya. Maka beliau menasihatkan, wa min huna kana li zaman ala kulli akilin ayatafakhasa nafsahu bakhsan anil afati wal qawati illati ta'riduhu fi tariqi sayrihi ilallahi ta'ala kaya yauddal uddata limukharibatiha wa ayyajtahida fi daf'iha mastata'a qabla an tatamakkana minhu fala'ala afatun min hadhihi al-afat tujirruhu ila tariqi halakihi wa makhalli atobihi wa huwa la yas'uru. Maka beliau menasihatkan siapa orang-orang yang berhasil dan siapa orang-orang yang gagal. Maka beliau menerangkan merupakan keharusan bagi orang yang berakal, orang yang ingin selamat, orang yang dia ingin mencapai jalannya itu berhasil, mendapatkan kebahagiaan yang benar, surga yang sesungguhnya. Orang yang punya akal, dia adalah orang yang mencurahkan dirinya untuk mencari masalah-masalah yang menggagalkan jalan. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita ambil contoh. Orang yang sedang berjalan tahu kalau dia sudah melihat jalan, ini jalan menuju ke sebuah tempat. Dia sudah tahu. Orang yang punya pemahaman yang cerdas, ketika dia sudah tahu bahwa si itu jalan, dia mempersoalkan jalan itu atau dia mempersoalkan hal-hal yang akan menghalangi jalan itu. Apa yang dipersoalkan? Jalan ini benar akan sampai ke sana atau kira-kira yang nanti akan menghalangi itu apa? Apa yang akan dipahami? Pasti penghalangnya. Dia akan berusaha bagaimana di sana itu penghalang-penghalangnya apa. Maka orang yang punya akal, dia akan mencurahkan dirinya menuju jalan tersebut dengan mencari masalah-masalah, penyakit-penyakit, penghalang-penghalang yang nanti sudah menjadi ketentuan akan menghalangi dia di dalam jalan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami hal-hal yang menjadikan perintang ini, maka kalau orang sudah paham ternyata di sana jalan itu banyak penghalang, apa yang akan dia lakukan? Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apa kira-kira? Kalau misalnya dia tahu jalan ke sana, kemudian dia tahu di sana banyak perintang, kira-kira apa yang mau dilakukan sebelum dia berangkat? Gimana? Apa? Menyiapkan bekal yang kira-kira menjadikan dia lolos. Dia mempersiapkan diri, menyiapkan bekal untuk menghadapinya. Dan dia berusaha keras bagaimana nanti dia bisa menolak semaksimal kemampuan sebelum penyakit-penyakit itu mengenai dia. Pasti begitu. Kalau bisa tidak sampai berbenturan, lolos, tidak terkena dia. Kalau misalnya terkena penyakit itu, bagaimana dia bisa apa? Bisa menghadapinya. Tentu seperti itu. Persiapannya pasti jauh ke sana. Kenapa? Orang yang cerdas akan memahami kalau sebuah jalan itu banyak perintang, banyak masalah, memungkinkan dia kalau tidak punya bekal, kalau tidak punya persiapan, ya, memungkinkan pada dia bahwasanya afat atau penyakit atau bencana ini menimpa dia, membawa dia kepada jalan kerusakannya, pada jalan untuk dia mendapatkan penderitaan, dan dia tidak merasakan. Nah, ini yang paling baik. Biasanya yang seperti ini dialami orang-orang yang punya bekal apa yang enggak punya bekal. Orang berjalan ditimpa masalah yang dia tidak terasa, yang masalah itu ternyata menggagalkan dia, itu banyak dialami orang yang menyiapkan diri di dalam jalan itu atau yang tidak menyiapkan diri. yang tidak menyiapkan diri. Tahu-tahu dia hanya bilang, loh kok jadinya kok begini, loh kenapa kok tiba-tiba ada seperti ini. Ini biasanya orang-orang yang apa? Yang tidak menyiapkan diri di jalan itu. Tapi kalau orang yang menyiapkan diri, bahkan kadang-kadang halangan itu baru muncul di sana, dia sudah melihat, lah itu mulai muncul. Kan begitu. Nah itu mulai ada lagi, itu mulai ada lagi, dan seperti inilah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari beliau pernah membawakan, ketika fitnah itu terjadi, ketika fitnah itu terjadi menimpa perjalanan orang-orang beriman, maka orang alim fitnah itu baru muncul, baru muncul di sana, dia sudah melihat. Karena dia sudah punya apa? Punya kesiapan. Ya, orang alim fitnah itu baru muncul, dia sudah melihat. Tapi orang bodoh, fitnah itu sudah datang, melukai dia, membinasakan dia, dan fitnah itu pergi, dia sudah porak-poranda, dia baru melihat, oh ternyata dia kerusak saya. Ini beda yang mencolok sekali. Beda yang sangat jelas, dan orang seperti ini pasti gagal. Dan dicontohkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, fitnah itu, perintang-perintang itu ketika awal muncul datang, diumpamakan seperti wanita yang cantik, yang bersolek, yang berdandan. Wanita yang cantik, bersolek, berdandan. Siapa yang tidak ingin melamar? Hah? Siapa yang tidak ingin melamar? Semua berlomba untuk melamar. Begitu sudah dilamar, jadilah dia seorang wanita yang tua, yang sudah tidak karu-karuan. Maka semua kecewa. Ini gambaran dari sebuah fitnah. Maka dinasihatkan oleh beliau agar seorang dengan memahami masalah ini punya bekal. Jangan sampai fitnah itu menimpa dia, dia tidak terasa. Itu yang paling bahaya. Masih lumayan kalau fitnah itu menimpa dia, dia tahu. Tapi kalau dia tidak tahu, bahkan menyangka itu bukan fitnah, tahu-tahu hancur, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Syekh Abdullah bin Jibrin pernah membawakan penjelasan tentang semakna dengan penjelasan ini di dalam sebuah tulisan beliau yang berjudul Al-Hasad. Beliau berkata di awal mukadimah kitab beliau, "Fahadihi risalatun kataptuha fil hasadi wa atharihi wa adrarihi wa ma waqa'a bisababihi minal masaibi wasyururi wal fitani raja'an ay yastafida minhu man qara'a bi insafin wa tama'unin hatta yakhuffa atharu hadzal da'il udali alladhi fasha wa tamakkana hatta fi talabatil ilmi wa khamalatihi fa innal khasuda la yasudu wa la yanaluhu min khasadihi illa alhamma wal ghamma wan naqida wal kabada." Beliau Syekh Jibrin menjelaskan, maka ini adalah merupakan tulisan dan risalah nasihat yang aku tulis tentang masalah hasad, tentang masalah hasad dan dampak-dampaknya dan bencana-bencananya dan hal-hal yang terjadi yang disebabkan oleh hasad berupa musibah-musibah, kejahatan-kejahatan, fitnah-fitnah. Coba lihat bagaimana beliau menjelaskan. Satu masalah, yaitu apa tadi? Hasad. Keluar darinya apa kata beliau? Doror. Ya kan? Kemudian apa kata beliau lagi? Musibah-musibah. Kemudian apa kata beliau? Syurur, kejahatan-kejahatan. Banyak muncul disebabkan dengan hasad. Kemudian fitnah-fitnah yang banyak bermula dari masalah hasad. Kemudian beliau menjelaskan kenapa beliau memberi nasihat tentang masalah ini. Dengan harapan agar orang yang mau membacanya dengan adil, dengan jujur, dengan pemahaman, dengan merenungi, dengan mengkaji, dengan harapan supaya dia bisa mengambil faedah darinya, sehingga dampak-dampak penyakit yang sangat kuat, yang telah merata dan bahkan telah mengakar kuat sampai kepada para penuntut ilmu, orang-orang berilmu yang seharusnya dia memberi nasihat manusia tentang ini, ya. Sampai dari para pembawa-pembawa ilmunya, orang-orang yang digolongkan para pembawa ilmu, para da'i, para orang alim, penyakit ini telah kuat menimpa pada mereka agar mereka bisa mereda penyakit ini, karena kerusakannya luar biasa penyakit hasad itu. Yang beliau memberikan nasihat singkat, pesan singkat tentang masalah ini, karena sesungguhnya hasad itu tidak akan, orang yang hasud, orang-orang yang hasad itu tidak akan membawa dia mencapai martabat menjadi orang yang tinggi, enggak akan bisa. Enggak akan bisa menjadi orang tuan, menjadi pemimpin, enggak akan bisa. Dan tidaklah hasad itu akan membuahkan bagi dia terhadap orang yang dia hasad, dia iri, kecuali hanya membawakan kegelisahan yang menimpa pada dia, kesusahan yang menimpa pada dia, kesulitan yang menimpa pada dia, dan kehidupan yang memberatkan terus menimpa pada dia. Bagaimana kalau seorang hidup di dunia sudah hidupnya sengsara seperti ini? Bagaimana harapan dia untuk bisa menjadi orang-orang yang menuju kepada Allah, meraih surganya Allah di akhirat? Kemudian beliau menjelaskan kembali, faman arafa annallaha ta'ala huwal mun'imu ala ibadihi bima fihi khairuhum wa salahuhum anna fihi ikhtibaruhum wa ibtilauhum fala yajuzu lahu ay yaqsuduhum ala ma atahumullahu ta'ala wa innama alayhi ay yaghbatuhum idza adaw huquqallahi ta'ala wa amilu bima yurdihi wa yakhrisu ayyakhsula ala mithli ma khasalu alayhi. Maka orang yang sebenarnya dia paham tentang agamanya, paham tentang iman, orang yang mengenal Allah, belajar tentang bagaimana beriman kepada Allah, pasti dia tahu bahwasanya kehidupan, nasib yang menimpa makhluk itu karyanya makhluk atau pemberiannya Allah? Hah? Pemberiannya Allah apa hasil jerihnya makhluk? Pemberian Allah. Allah yang memberi nikmat pada makhluk, Allah yang menyebut nikmat pada makhluk, kebaikan-kebaikannya makhluk, kesolihannya makhluk, atau ujian yang Allah ujikan pada makhluk, semuanya itu adalah datang dari Allah. Kalau orang paham bahwasanya semua yang terjadi nasib pada hamba itu adalah nikmat yang datang dari Allah, dengan imannya tentu tidak boleh bagi dia untuk apa? Untuk iri kepada yang lain. Ya, untuk iri kepada yang lain tidak sepantasnya. Karena apa? Itu pembagiannya Allah. Kan begitu? Bagaimana kita sebagai orang beriman, Allah sudah membagi-bagi, kemudian kita mempersoalkan pembagian itu? Kan tidak sepantasnya. Kalau orang itu paham beriman kepada Allah, tidak sepantasnya dia seperti itu, dan tidak boleh dia seperti itu. Karena itulah dia tidak boleh hasad kepada orang yang Allah berikan nikmat pada dia, yang hanyalah dia dibolehkan, dia menginginkan agar dia diberi, bisa diberi nikmat sebagaimana orang diberi apa? Diberi nikmat. Ya, itu yang boleh, yang disebut dengan istilah ghibtah, nanti akan kita terangkan. Ya. Dia tidak boleh iri supaya nikmat orang itu hilang dan hanya dia yang dapat. Enggak boleh. Allah sudah memberi pada dia. Kalau dia menginginkan supaya dapat seperti dia, ya enggak apa-apa. Ini yang harus disikapi oleh orang yang beriman menghadapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada semua para makhluk. Bagaimana dia bisa menunaikan hak Allah? Bagaimana dia bisa beramal yang Allah ridhoi? Bagaimana dia bisa berhasil sebagaimana makhluk yang lain telah berhasil? Itu yang dibolehkan dan itu yang bagus. Maka persoalannya kembali kepada taufik Allah. Jadi pada kenyataannya, sebagaimana kita melihat makhluk ini, manusia ini, banyak terjadi hal-hal yang tadi sudah kita terangkan, yaitu masalah hasad. Karena persoalannya adalah kembali kepada taufik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Syekh Jibril menyimpulkan, fahadallahu bihi min hadhil ummati man arada bihi khairan fi jami'il umam. Maka Allah telah memberi petunjuk dengan ajaran yang Nabi diutus kepada orang-orang yang Allah mengendaki kebaikan dari semua manusia. Berbahagialah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kharramal hidayata ahlal ghayyi wal khasadi. Dan Allah telah mengharamkan hidayah pada orang-orang yang menyimpang dan khasad. Wa khila bainahum wa baina hadza al fadla wal karama. Dan Allah lah yang membataskan antara hamba di antara kemuliaan dan kemurahan yang Allah berikan. Semua adalah kembali kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Jibril menjelaskan tentang makna hasad, yang insyaallah sebenarnya secara umum kita tahu. Karena itu masalah yang paling pokok pada kajian kita pada kesempatan ini adalah membahas tentang hakikat kerusakan yang ada tentang hasad, supaya kita bisa melihat dengan benar. Diterangkan oleh beliau di awal pembahasan ini tentang definisi hasad. Fal hasadu lugatan, qala fi lisanil Arab, al hasadu ma'rufun. Hasadahu yaqsiduhu wa yaqsuduhu hasadan. Wa hasadahu idza tamanna an tatakhawwala ilaihi nikmatahu wa fadilatahu aw yuslibahuma. Wakala al-khasadu ayyara ar-rajulu li akhihi nikmatan fayatamanna an tazula anhu wa takuna lahu dunahu. Membawakan beliau kembali membawakan makna hasad pertama dari secara bahasa, sebagaimana beliau mengutip perkataan di dalam kitab Lisanul Arab, hasad adalah perkara yang ma'ruf. Sudah banyak orang tahu istilah hasad. Ya. Sebagaimana hasad ini dari kata fi'il madhi atau kata dasar hasada, hasadahu, yaksiduhu, wa yaksuduhu. Jadi fi'il mudhari'nya bisa yaksiduhu, bisa yaksuduhu. Masdarnya adalah hasadan. Ya. Yang kemudian terkenalah nama dengan istilah hasad. Kalau dia dibuat muta'adi, jadi ada objek, berarti ada yang diapakan, dikenai hasad. Ya, wahassadahu, fulan telah menghasati fulan. Apa maknanya? Ketika seseorang menginginkan agar dia merubah kepada orang lain nikmatnya. Jadi nikmat yang ada pada orang lain dia inginkan apa? Ingin berubah. Keutamaan yang ada pada orang lain supaya berubah atau supaya dihilangkan kedua-duanya. Maka inilah orang telah berbuat hasad kepada siapa? Pada orang lain. Maka dia telah berkata, penulis kitab Lisanul Arab, hasad adalah seseorang melihat pada saudaranya pada suatu nikmat, maka dia menginginkan, mengandekan seandainya nikmat itu hilang dari saudaranya. Nikmat itu hilang dari saudaranya. Dan supaya nikmat itu berpindah menjadi miliknya dan tidak ada bagi selain dia. Itu hakikat daripada apa? Hasad. Ya. Kemudian dari makna hasad ada makna yang serupa dengan hasad, yaitu al-ghibtah, yang tadi sebagian sudah diterangkan oleh beliau. Wal-ghabtu ayyatamanna yakuna lahu mithlaha mithluha wala yatamanna zawalaha anhu. Sementara ghibtah itu kalau diterjemahkan yang menginginkan, ya. Ghibtah adalah seorang menginginkan supaya dia itu seperti nikmat yang diraih oleh orang lain. Ayakuna lahu, supaya ada bagi dia sebagaimana nikmat yang ada pada orang lain, dan dia tidak menginginkan hilangnya nikmat itu pada orang lain. Tahu bedanya sekarang ghibtah dengan dengan hasad? Sama-sama menginginkan dapat nikmat. Tetapi kalau hasad apa? Supaya nikmat orang lain itu berubah atau hilang. Kalau ini menginginkan dapat nikmat tetapi tidak menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu apa? Berubah atau hilang. Itu bedanya. Ya, secara umum seperti itu bedanya. Maka kemudian dari definisi ini diambil kesimpulan oleh beliau, pastilahkan huwa tamanna zawala nikmatil maqsudi wa illam yasir lil khasidi mithlaha aw tamanna adami husulihi aw tamanna adami husulin nikmati lil ghairi. Kemudian secara definisi agama, definisi syar'i, hasad adalah menginginkan hilang berubahnya nikmat pada orang yang dihasuti. Jadi menginginkan nikmat pada orang yang dihasadi itu berubah atau hilang, bergeser. Sekalipun apa? Wa illam yasir lil hasad mithlaha, sekalipun dia tidak menjadi sebagaimana orang yang dihasati. Sekalipun dia tidak berbuat kepada orang yang dihasati semisalnya, atau dia menginginkan tidak hilang, tidak berhasil dari nikmat pada orang lain, sekalipun dia tidak berbuat melakukan pada orang yang hasad seperti itu, tetapi ketika dia menginginkan nikmat yang ada pada orang yang dihasati itu hilang, maka inilah yang dimaksudkan dengan hasad. Setelah kita memahami secara singkat tentang hakikat hasad, kita memahami tentang makna hasad, sekarang hakikat daripada hasad. Bagaimana bencananya hasad? Beliau Syekh Jibrin kembali menjelaskan, wa haqiqatul hasadi annahu natijun anil khiddil ladhi huwa min nataijil ghadab. Hakikat daripada hasad adalah dia merupakan buah, buah dari hekat. Hekat itu apa? Dendam. Jadi hasad itu buah daripada apa? Rasa hekat, ya, dendam. Allah dihuaminata ijil ghadab. Di mana dendam itu adalah buah daripada apa? Marah. Berarti hekat apa? Ghadab, hekat, kemudian apa? Hasad. Itu sesuatu yang terkait. Iri, hasad itu berangkat dari dendam. Marah yang tidak hilang-hilang itu namanya apa? Dendam. Jadi marah yang terpendam yang tidak hilang itu menjadi apa? Dendam. Ya, sementara dendam ini adalah dari marah. Pembahasan tentang masalah hasad banyak diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dibawakan oleh beliau Syekh Jibrin rahimahullah, yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka berbuat hasad kepada seorang manusia yang Allah telah anugerahkan kepada mereka dari anugerah karunia-Nya? Jadi Allah menerangkan ada orang yang berbuat hasad pada seorang manusia, menginginkan nikmat itu hilang berubah pada orang yang Allah telah berikan anugerah pada dirinya. Ayat ini diterangkan oleh beliau Syekh Jibrin, yang dimaksud manusia yang Allah, orang-orang berbuat hasad, wadzalika huwa hasadahum, huwa hasduhum, huwa hasadahum, huwa hasaduhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ala ma razaqahullahu minan nubuwwatil adzimah. Yaitu orang-orang yang mereka hasadnya mereka kepada Nabi Muhammad. Manusia ketika itu, ketika Nabi Muhammad itu dapat anugerah dari Allah, yaitu berupa apa? Menjadi seorang nabi. Banyak manusia kemudian berlaku hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang Allah berikan pada dia dari kenabian yang agung, dijadikan penutup para nabi. Banyak manusia iri. Karena irinya mereka kepada nabi ini, mana'uhumun nas min tasdikihim lahu, maka menghalangi manusia dari membenarkan nabi. Coba perhatikan. Jadi penyebabnya bukan karena dia tidak tahu nabi itu apa. Hah? Mereka menolak dakwahnya nabi bukan karena tidak tahu kalau nabi itu apa. Kalau nabi itu benar. Tapi karena apa? Karena iri kepada Rasulullah. Karena hasad kepada nabi akhirnya menghalangi mereka membenarkan nabi. Hasadan lahu liqaunihi minal Arab. Karena dia iri kenapa nabi itu kok datang dari orang Arab. Sehingga dia tidak mau menerima kebenaran. Dia tidak mau menerima kebenaran membenarkan ajaran nabi. Dan akhirnya terhalang dari mendapatkan jalan menuju kebahagiaan yang dibawa oleh nabi. Penyebabnya adalah apa tadi? Hasad, ya. Karena itu Allah berfirman dalam ayat surat Al-Falaq, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Kita disuruh oleh Allah berlindung dari kejahatannya orang yang hasad apabila dia telah berbuat hasad. Karena fal khasidu huwa alladhi yatamanna zawalan ni'mati an akhihi al-maqsudi. Karena orang yang hasad itu dia terus-menerus menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya yang dia hasadi. Wala budda annahu sawfa yabdulu juhdahu fi izalatiha in qadara. Dan dia, orang yang hasad itu, akan terus mencurahkan usaha kerasnya di dalam menghilangkan nikmat itu kalau dia mampu. Fahuwa du syarrin wa dararin, maka orang yang hasad itu dia adalah orang yang memiliki kejahatan dan bencana dengan bimukhawalatihi, dengan usahanya dia, wasa'yihi, dan apa yang dia lakukan, fi isalid darari wa man il khairi, untuk mendatangkan bencana-bencana dan menghalangi manusia dari kebaikan. Kemudian beliau Syekh Jibril memberikan contoh. Di antaranya contoh yang beliau contohkan adalah Kaqissati ibni Adam. Seperti kisahnya ibni Adam, dua anaknya Adam. Yaitu siapa? Qabil dan Habil. Salah satu keduanya qatala akhahu, membunuh saudaranya. Apa penyebabnya? Hasadan lima taqabbala qurbanahu. Dia iri karena saudaranya korbannya apa? Diterima oleh Allah. Ini penyebabnya apa? Hasad. Ya. Kemudian diantaranya lagi diterangkan oleh beliau, kaqissati ikhwati Yusuf. Seperti kisahnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika masih kecil. Ya. Apa? Sebagaimana perkataan mereka diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Apa kata mereka? Sungguh Yusuf dan siapa? Dan saudaranya Yusuf lebih dicintai bapak kita daripada siapa? Daripada kita. Kemudian berbuatlah dia apa yang dia berbuat. Penyebabnya apa? Hasad. Kemudian beliau Syekh Jibril menyebutkan kembali, wa kaqissatil munafiqina, dan seperti kisahnya orang-orang munafik. Ketika Allah mengabadikan tentang mereka di dalam Al-Qur'an, in tamsaskum hasanatun tasukhu. Kalau kebaikan menimpa kalian, jadi kalian tertimpa kebaikan, maka kebaikan yang menimpa kalian itu menjadi apa? Tasukhum. Apa? Menjadikan kejelekan bagi mereka. Jadi ada orang dapat kebaikan, kalian orang beriman dapat kebaikan, dia malahan apa? Susah. Dia malahan menderita. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa melarang kita untuk menginginkan nikmat yang Allah berikan pada orang lain yang akan bisa membawa kepada seperti ini. Allah berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din." Maka janganlah kalian bertamani, berandai, berkeinginan terhadap apa yang Allah anugerahkan pada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Maka sampai tamani saja menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain, kalau itu tidak keinginan yang baik, boleh enggak? Boleh enggak kita menginginkan satu kenikmatan yang ada pada orang lain yang tidak membawa kebaikan? Walaupun tidak bermaksud untuk merubah apa yang ada pada dia. Boleh enggak? Enggak boleh kan, kecuali keinginan yang kaitannya dengan apa? Dengan amalan yang Allah ridhoi. Yang disebut dengan istilah apa? Tamanni, tulul amal. Maka kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbuat apa? Zuhud. Berbuat qanaah, menerima apa yang ada. Kita menginginkan itu kalau menginginkan yang betul-betul kita bisa mendapatkan apa? Kebaikan. Kenapa? Supaya ini tidak menyebabkan terjadi hasad. Ya. Karena hasad itu berawal dari apa? Dari keinginan. Apalagi pada zaman sekarang ini, tamaknya manusia kepada kesenangan-kesenangan, kepada kebaikan-kebaikan tinggi sekali dan tidak memperdulikan masalah ini. Semua diinginkan, ketika tidak berhasil, intinya kemudian akhirnya hasad pada orang lain. Makanya di dalam masalah ini diingatkan oleh Allah jauh-jauh agar tidak hasad itu berkembang kuat pada diri seseorang. Bahkan Allah mengingatkan jangan menjadi orang yang tamanni, berandai-andai, yang itu tidak menjadi wilayah bagi kita untuk mendapatkan kebaikan dari kita semuanya, dari apa yang kita harapkan. Ini yang ada di dalam ayat. Kemudian beberapa penjelasan nasihat tentang hasad yang ada di dalam hadis Nabi. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas dzul qalbil mahmum." Dzul qalbil mahmum walisanil sadiq. Sebaik-baik manusia adalah orang yang punya hati yang mahmum, hati yang bagus, hati yang tersamar, ya, hati yang tersamarkan, dan punya lisan yang jujur. Sebaik-baik manusia adalah orang yang punya hati yang tersamarkan dan punya lisan yang jujur. Para sahabat ketika itu dalam beberapa riwayat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau lisan yang jujur kita sudah tahu, tapi kalau hati yang tersembunyi itu apa maksudnya?" Maka qila mal qalbul mahmum, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah hati yang mahmum?" Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Huwa taqi annaki," yaitu hati yang bertakwa, hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang bertakwa, hati yang bersih, alladzi la isma fihi, yang tidak ada noda dosa di dalamnya, wala baghyun wala hasadun, dan di hati itu tidak ada sikap melampaui batas dan tidak ada iri dan dengki kepada orang lain. Ini diterangkan oleh Nabi. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, ketika Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam, "Faman ala atharihi?" Siapa yang bisa mendapatkan dampak hati yang seperti ini? Siapa yang bisa mendapatkan dampak hati yang seperti ini? Maka Nabi menyatakan, "Alladhi yasna'u dunya wa yuhibbul akhirah." Yaitu hati yang dia merendahkan dunia dan mencintai akhirat. Jadi hati yang dia memandang rendah apa? Dunia. Dengan segala apa yang itu menunjukkan dunia, entah itu harta, wanita, jabatan, kekuasaan, kedudukan, keterkenalan, yang sifatnya itu dunia, dipandang rendah, ya, dianggap sebagai perkara yang rendah. Kemudian akhirat adalah apa? Dicintai. Dia benci dunia, dia rendahkan dunia, kemudian dicintai akhirat. Inilah hati yang nanti akan bisa meraih apa tadi? Hati yang bisa meraih apa? Tidak mudah kena dosa, tidak mudah melampaui batas, tidak terkena apa? Iri. Karena iri itu berangkat dari tamak. Maka kemudian ditanyakan kembali kepada Nabi, faman ala atharihi? Siapa hati yang bisa mendapatkan dampak seperti ini? Bisa membenci dunia, mencintai akhirat? Qala, Nabi menjawab, mu'minun fi khuluqin hasani. Yaitu hatinya orang mukmin yang punya akhlak yang apa? Yang baik. Orang mukmin yang perilakunya, akhlaknya baik. Ini hadis adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Amr Ibnu Al-As. Kemudian hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma lam yatakhassadu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu akan terus menerus dalam keadaan baik selama mereka tidak berbuat hasud di antara mereka. Jadi tatanan manusia, kehidupan manusia itu akan selalu baik selama tidak terjadi penyakit apa? Hasad di antara mereka. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-khasadu wal-baghda'u hiyal khaliqatu khaliqatu dini la khaliqatu sya'ri walladhi nafsi muhammadin biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah menimpa pada kalian penyakit bangsa-bangsa sebelum kalian. Penyakit yang merusak orang-orang sebelum kalian sudah menimpa kembali pada kalian. Yaitu apa? Al-hasad, penyakit dengki, iri, wal baghdha, penyakit apa? Saling marah di antara kalian. Ini penyakit yang diterangkan oleh Nabi. Dan menimpa kembali kalian, dan ini penyakitnya orang-orang kalian yang dulu telah binasa. Dan Nabi menyatakan tentang penyakit ini, hiyal khaliqah. Penyakit ini akan berfungsi seperti alat cukur. Oh, alat cukur. Ya akan apa? Alat cukur itu kan ngupas semua, menghilangkan masalah kan? Khaliqah, dialah yang penyakit ini nanti akan memusnahkan apa saja. Dan di sini ini penyakit pemusnah. Yang dimusnahkan apa? Khaliqatuddin, yaitu memusnahkan agama, mengupas, menguliti agama yang kita miliki jadi hilang semua. Ya. La khaliqatussyar, bukan alat untuk mengupas rambut kita, alat cukur kita, bukan itu. Tapi ini adalah akan berfungsi menjadi apa? Pengupas dari agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi memberikan nasihat, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, sekali-kali tidaklah kalian akan masuk surga sehingga kalian adalah orang-orang yang senantiasa beriman. Dan kalian tidaklah senantiasa beriman sehingga kalian adalah apa? Saling mencintai. Sehingga kalian saling mencintai. Ini hadis juga menjelaskan tentang masalah hasad. Kemudian dalam sebuah riwayat yang lain lagi, yaitu riwayat yang diterangkan oleh beliau Al-Albani, sanadnya sahih dalam silsilah ad-dhaifah, karena ada sanadnya riwayat yang semakna yang tidak sahih. Dalam hadis yang masyhur, Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, di mana yatli'u alaikum al'an min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Sekarang ya, telah keluar pada kalian seorang dari ahli surga. Jadi Nabi memberitahu ada seorang Ansar keluar, kemudian Nabi bilang, kamu ingin lihat itu ahli surga. Maka fasu'ila an amalihi. Sahabat itu kalau sudah dikasih tahu ada orang ahli surga, yang ditanyakan itu apa? Amalnya apa? Kok sampai di ahli surga? Dia menginginkan bagaimana bisa meraih seperti yang orang lain raih. Amalnya apa? Maka ditanyakan tentang amalnya. Bahkan dalam riwayat yang panjang, Kalau tidak salah riwayat dari Anas dan juga dari Amr ibn al-As, mereka ini berdua saling membuntuti orang ini sampai bertamu bermalam di rumahnya. Dicari dia sholat apa tidak malam hari, ternyata tidak sholat. Enggak sholat lain pada malam hari ini. Dilihat, loh ini biasa saja. Sehingga dia meremehkan orang tersebut. Ya. Kok bisa dibilangin Nabi ahli surga itu, kenapa? Maka akhirnya kesimpulannya dia tanya langsung pada orangnya. Apa yang menyebabkan sampai Nabi mengatakan kamu ahli surga? Maka dia mengatakan, ma huwa illa ma ra'aitu. Tidaklah saya melihat saya punya sesuatu amalan yang saya punya kelebihan yang saya lihat pada diri saya, kecuali saya tidak mendapati ani la ajidu fi nafsi, saya tidak mendapati pada diriku li ahadin minal muslimin, terhadap seorang pun dari kaum muslimin ghissa, apa? Punya rasa dengki, ghil. Saya tidak punya rasa seperti ini. Satu pun dari kaum muslimin saya tidak punya rasa seperti ini. Wala aqsudu ahadan, dan saya tidak pernah iri pada seorang pun dari kaum muslimin. Ala khairin a'tahu Allahu iyyahu, atas kebaikan yang Allah berikan pada dia. Maka ketika itu Abdullah ibn As kemudian komentar. Ketika ditunjukkan kebaikan dia itu cuma itu, Amr ibn As dia berkomentar. Apa komentarnya? Hadhihi allati balaghta bika, apakah ini amalan ini saja yang telah menyampaikan kamu dengan keadaan kamu? Apa keadaannya tadi disampaikan oleh Nabi sebagai apa? Ahli surga. Apakah ini yang telah menyampaikan kamu sehingga kamu sampai sebagaimana yang Nabi katakan? Kemudian dia mengatakan apa? Wahiyallati lanutiku. Coba perhatikan apa kata Amr ibn al-As? Wahiyallati lanutik, maka ini adalah perkara yang lanutiku. Apa artinya lanutiku? Hah? Kami tidak sanggup. Loh, coba, mudah. Mudah kita tidak bisa terkena hati kita iri tadi seorang pun, tidak mudah. Bukan penyakit yang mudah. Maka ini nasihat yang besar. Bagaimana jalan jannah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Wajib atas kalian untuk menjadi orang yang jujur. Fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan menyertai orang yang bisa berbuat baik. Dan dua-duanya akan ada di surga. Wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujur. Dan jauhilah kamu dari dusta, karena dusta itu selalu menyertai apa? Fujur, perbuatan jahat, perbuatan yang rusak. Jujur selalu menyertai perbuatan apa? Baik. Tapi dusta selalu menyertai perbuatan apa? Jahat. Kemudian diterangkan oleh Nabi, wa huma finnar, dan dua-duanya di neraka, yaitu kadzib dan apa? Fujur. Kemudian Nabi memberi nasihat, wasallallahu al-yaqina wal mu'afata. Mintalah kepada Allah keyakinan. Yakin yang menjadikan kekuatan di dalam hati kita. Kemudian wal mu'afata, dan mintalah kepada Allah untuk bisa memaafkan. Fa innahu lam ya'ti ahadun ba'dal yaqin khairan minal mu'afah. Karena sesungguhnya tidak ada sebuah kebaikan yang datang pada seseorang setelah dia diberi oleh Allah keyakinan, melainkan adalah memaafkan. Kenapa? Orang yang yakin benar, dia tidak akan menjadi orang yang pendendam, memusuhi orang, tidak mau memaafkan orang, apalagi ingin membalas orang itu, tidak. Kenapa? Dia yakin kalau dia baik, akhir kesudahannya baik apa jelek? Baik. Orang yang jelek, dia yakin akhir kesudahannya jelek apa baik? Hah? Orang yang jelek, ya pasti jelek. Keyakinan ini akan memudahkan dia untuk bersikap tidak terbebani dengan kejelekan orang. Karena dia yakin, baiknya dia walaupun dinilai jelek, pasti dia akan dapat kebaikan. Perbuatan orang yang buruk, walaupun dihiasi dengan kebaikan, pasti akan berakhir dengan apa? Dengan keburukan. Maka orang seperti ini tidak pernah terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada pada manusia, karena yakin kepada Allah. Mudah dia bersikap memaafkan orang, ya sudah, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Tidak menjadi orang yang kemudian sampai, kalau bahasa Jawa, apa istilahnya, ngurek, tahu nggak ya? Ngurek itu sampai di sini tuh, sampai dia sendiri jalan mungkin membungkuk. Ya, karena hatinya yang sakitnya luar biasa menahan di sini, sampai jalannya pun rasanya tidak lega. Tidak menjadi seperti itu karena yakin. Beda dengan orang yang tidak yakin. Loh, dia begini, nanti saya kalau hancur gimana? Loh, dia begini, nanti kalau saya diginikan gimana? Loh, dia begini, kalau saya diginikan gimana? Akhirnya bingung terus toh. Akhirnya sibuk menghadapi orang, sibuk membalas orang, sibuk menghadapi orang, terus seperti itu karena tidak punya keyakinan. Maka Nabi mengajari kepada kita, mintalah kepada Allah yakin, dan mintalah kepada Allah untuk apa? Memaafkan orang. Sudah, tidak usah dipedulikan orang. Kalau kita bisa maafkan, kita maafkan. Kita gak bisa, ya mudah-mudahan kita tidak membalas siapapun dengan keadaan dia. Ini keadaan yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian Nabi memberi nasihat, wala tahasadu, jangan kalian saling iri. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marah. Wala taqata'u, jangan kalian saling memutuskan. Wala tadabaru, jangan sekalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kama amarakumullah, sebagaimana Allah telah memerintahkan pada kalian. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengingatkan, la takhasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dikum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslim la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hauna wa ashara ila sadrihi bi hasabi mri'in min ash-sharr ay yahqira akhahu al-muslima kullul muslimi 'alal muslimi haramun dammuhu wa maluhu wa irduhu. Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain, jangan kalian saling dengki iri, dan jangan kalian saling najas. Najas ini kalau di dalam fikih yang saya tahu, menaikkan harga. Jadi ada orang, dia menjual, orang yang dia tidak membeli, tapi bermaksud menaikkan harga supaya orang itu apa? Membeli, terjebak dengan harga yang mahal. Tapi dia bukan untuk membeli. Ini namanya najas. Ada istilah namanya jual beli najas. Jadi dia menaikkan harga bukan bermaksud untuk membeli supaya orang lain apa? Kalau bahasa Jawa keblondro. Iya, tahu keblondro? Tahu enggak? Kalau orang Solo saya enggak tahu, kalau orang Semarang keblondro. Jadi harganya jadi melampaui batas. Bukan karena pedagangnya, tapi karena orang lain apa? Menaikkan harga itu, ada orang lain, nah, sehingga dia ikut beli karena mahal. Jangan kalian saling najas. Kemudian jangan kalian saling marah. Jangan kalian saling membelakangi. Dan janganlah kalian menjual pada sebagian kalian dengan jualannya saudaranya yang lain. Jadi jual beli yang itu masih transaksinya kemudian dibeli. Jadi belum selesai ini jadi dibeli apa tidak dia beli. Nah ini. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudaranya seorang muslim. Tidaklah orang muslim itu menghinakan saudara muslimnya, dan tidaklah orang muslim itu meremehkan saudara muslimnya. Takwa itu ada di sini, kata Nabi. Kemudian Nabi menunjuk kepada dadanya. Nabi mengatakan, cukuplah seseorang itu dia mendapatkan kejahatan apabila dia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim atas orang muslim itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ini beberapa nas-nas yang menjelaskan tentang hasad, ya. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut, tadi sudah kita sampaikan ada istirahat jeda sebentar. Dan dalam istirahat ini mungkin dari beberapa materi yang sudah Apabila ada yang belum jelas yang perlu ditanyakan, tafadhal. Tafadhal. Tafadhal kalau ada yang bertanya. Ya. Maksudnya bawaan gitu. Bawaannya manusia apa bukan? Ya. Jadi sebenarnya nanti akan sampai penjelasan itu. Tadi sebenarnya sudah ada isyarat. Penghalang yang menghalangi kita kepada Allah yang paling besar itu apa? Tadi di awal sudah disampaikan. Apa? Masih ingat enggak? Yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Penghalang yang menghalangi kita kepada Allah yang paling besar yang diumpamakan oleh Ibnul Qayyim seperti gunung yang menghalangi kita itu apa tadi? Nafsu. Apakah setiap kita tidak punya nafsu? Hah? Apakah setiap kita tidak punya nafsu? Punya. Apakah kita bisa menghilangkan nafsu kita? Mungkin ada seorang yang bisa menghilangkan nafsu? Hah? Meskipun ada orang berupaya menghilangkan nafsu. Ada orang ingin menjadi orang suci, nafsunya dihilangin. Ya, bagaimana supaya dia jadi manusia suci, berusaha menghilangkan nafsu? Ya enggak bisa. Wong dia manusia kok. Sampai ada kisah dulu, kisah yang dikisahkan salah satu tokoh kebatinan, seorang sufi, dia ingin menjadi orang yang sempurna. Dia mengikat auratnya. Jadi auratnya itu diikat supaya enggak kencing. Terus lubang duburnya ditutup supaya enggak biol ini mengganggu ibadah. Dan seterusnya hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah itu ditutup semua. Ya mungkin enggak orang ini seperti ini. Akhirnya auratnya itu membesar-membesar dan sakit. Membesar dan sakit. Ya bagaimana wong manusia memang diciptakan oleh Allah punya seperti itu. Khubus syahwat kan punya nafsu. Nah, jadi dengan demikian maka kalau tadi disebutkan secara sepintas, hasad itu adalah penyakit nafsu. Berarti secara asal manusia itu punya potensi enggak? Punya potensi enggak untuk hasad? Punya. Jadi karena hasad itu penyakit nafsu. Dan tadi sudah kita sampaikan, dari mana berangkat hasad? Dari mana tadi? Dari keinginan. Keinginan kepada apa? Pada kesenangan-kesenangan kan? Sementara manusia itu zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Berarti potensi ke sana itu ada. Nah, sekarang bagaimana tadi diterangkan ada sebuah kisah sahabat yang dia tidak hasad pada seorang pun. Hakikatnya orang ini punya potensi hasad enggak? Hah? Punya. Kok dia kok bisa tidak hasad? Apa jawabannya? Hah? Jawabannya karena dia diberi taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah, hatinya tidak dikuasai oleh nafsunya. Kan hati itu cuma konsekuensinya dua. Imma hati itu menjadi pemimpin, memimpin nafsu, atau hati itu dikuasai oleh apa? Oleh nafsu, dipimpin oleh nafsu. Maka kalau hati itu dikuasai oleh nafsu, ya penyakit itu akan mudah tumbuh pada hati seseorang. Tapi kalau hati itu menguasai nafsu, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka potensi keinginannya itu bisa dia ditolong oleh Allah, diarahkan untuk tidak berlaku apa? Tidak berlaku hasad. Kalau dia menginginkan, menginginkannya seperti tadi, yaitu apa? Ghibtah. Punya keinginan yang baik dengan tidak menginginkan nikmat yang ada pada orang lain apa? Hilang. Nah, ini orang yang dirahmati oleh Allah. Ya. Jadi secara asal bahwasanya manusia itu berpotensi untuk hasad. Karena hasad itu penyakit nafsu. Dan nafsu itu adalah tidak mungkin ada lepas dari manusia. Makanya manusia hanya menjadi dua golongan. Apakah dia meraih nafsu yang mutmainnah? Ataukah dia nafsunya adalah nafsu apa? Ammaratun bisu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Ya, padahal. Gimana? Coba yang jelas. Oh, menggunting. Ya, mengupas. Jadi orang punya agama. Ikan ibaratnya rambut, toh. Lah kalau orang punya rambut, kemudian rambut itu dipotongi semua, jadinya apa? Gundul, kan hilang rambutnya. Jadi kalau hasad tadi menggunting agama, berarti lama-lama orang yang hasad itu agamanya bisa apa? Bisa hilang. Jangan dianggap sepele. Bisa hilang, hilang sama sekali bisa. Makanya tadi sudah kita sebutkan, orang-orang yang hasad kepada Nabi akhirnya masuk Islam enggak? Masuk Islam enggak? Enggak. Coba bayangkan aja. Padahal dia tahu Nabi itu benar. Nanti akan kita contohkan contoh-contoh yang seperti ini. Jadi itu makna daripada yang disampaikan oleh Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumannya seorang muslim yang sering membuat fitnah dan iri? Ini sebenarnya nanti jawabannya terakhir. Karena di bagian akhir ada cara menghadapi orang-orang yang seperti ini. Ya. Atau mungkin saya baca sekarang aja biar nanti gak usah ya. Ada di bagian akhir, di halaman 25, dibawakan oleh beliau Syekh Jibrin penjelasannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sebab-sebab untuk menolak kejahatannya orang yang hasad. Bagaimana jalan-jalan yang kita gunakan menghadapi orang yang iri, yang hasad, yang membuat fitnah dan sebagainya. Ibnu Qayyim membawakan ada 10 yang bisa dilakukan untuk menghadapi orang yang hasad, orang yang membuat fitnah dan seterusnya. Ahaduha yang pertama, ata'awudu billahi min syarrihi wa takhassunu bihi wal luju' ilaihi. Pertama, banyak berlindung kepada Allah dari kejahatannya orang yang hasad. Sebagaimana kita diajarkan zikir pagi dan petang membaca apa? Membaca surat Al-Falaq, ya kan? Nah, ini kan doa supaya kita berlindung diri kepada Allah supaya kita dilindungi dari kejahatannya orang-orang yang seperti ini. Dan kita membentengi diri dengannya, dengan berlindung kepada Allah. Karena hakikatnya orang yang membuat fitnah itu tidak bisa memadorotkan kita kecuali apa? Kecuali apa? Dengan izin Allah. Itu yang harus kita pahami. Makanya cara menyelesaikannya kembali kemana? Kepada Allah. Cara menyelesaikannya kembali kepada Allah. Berlindung diri, minta tolong kepada Allah, ya. Jadi menuju kepada Allah, menuju kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, taqwallahi wa khifduhu inda amrihi wa nahyihi. Menjaga takwa. Sudah sibuk ngurusin takwa kita sendiri. Yang selama ini kita berbuat baik, bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah, mengerjakan larangan, sudah. Itu aja yang kita sibuki. Ya. Dan kita paham ya, hakikatnya fitnah-fitnah yang ada adalah ujian Allah kepada kita, kan begitu? Namanya orang mau beribadah mencari kebaikan dari Allah pasti diuji, ya, pasti diuji. Kalau tuh ada fitnah-fitnah yang seperti itu, apalagi orang-orang seperti kita, sangat amat wajar. Ya, Nabi itu kurang apanya? Banyak yang menfitnah nggak? Banyak yang iri nggak? Banyak. Nah, apalagi orang seperti kita, sangat amat wajar. Kesalahan kita sangat banyak. Nabi itu sebelum jadi Nabi dikenal orang yang tidak ada mencacat. Setelah jadi Nabi diirikan banyak orang, difitnah banyak orang, kan begitu kan? Maka kita sibuk saja memperbaiki diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu karena hakikatnya, famanittaqallaha khifdahu walam yakilhu ila ghairihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, khafidahu, maka Allah menjaga dia. Kalau kita bertakwa pada Allah, Allah akan jaga kita. Kemudian apa? Allah tidak membiarkan kita diserahkan kepada yang lain. Maka insya Allah akan terpelihara. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-sabru ala aduwi. Sabar terhadap musuhnya. Dimusuhi, difitnah, sabar saja. Ya, sabar saja. Kita tidak membalas. Tidak perlu mengadukan ke orang lain. Ya. Wala yastaqihi, tidak usah mengadu. Mengadu saja kepada siapa? Kepada Allah. Tidak usah diceritakan dia itu memang jahat, musuhi saya, enggak usah. Ya mengadu aja kepada Allah. Ya. Wala yuhaddis nafsahu bi adahu. Jangan ceritakan kejelekan-kejelekan dia menfitnah kita pada orang lain. Kecuali pada orang tertentu yang kita ingin minta nasihat misalnya. Itu lain masalah. Jadi sabar dengan kejahatan dia. Kemudian termasuk di dalam sabar adalah tawakal. Wala yastatilul imhalulah wa ta'khiril intiqami minhu, dan tidak memperpanjang sikap untuk memperhatikan dia. Tidak usah kita memperpanjang sikap untuk memperhatikan dia, dan sudah dibiarkan saja. Kemudian yang keempat, atawakkal 'ala Allah, serahkan semua urusan kepada Allah. Coba dari tadi kita lihat bagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan persoalannya itu kembali kepada diri kita, kepada Allah, atau persoalannya kita sibuk ngurusin mereka. Dari tadi sampai nomor 4, cara menghadapinya bagaimana? Kita sibuk dengan mereka atau kita sibuk dengan diri kita, dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita sibuk dengan Allah dan sibuk dengan diri kita. Kan begitu kan? Ya. Tawakal kepada Allah. Kemudian yang kelima, firaghul qalbi minal istighali bihi. Mengosongkan hati dari bersibuk mikirkan ngurusi dia. Hati itu tidak pantas kita isi dengan orang-orang yang membuat fitnah. Sudah enggak usah kita masukkan di dalam hati. Jadi hati itu dikosongkan, dibersihkan dari sibuk terhadap dia, wal fikri fihi, dan memikirkan dia, fayamkhuhu min balihi. Kemudian hati itu menghapus dari keadaan dia, tidak usahlah apa yang ada pada dia kita masukkan di dalam hati, wala yaltafitu ilaihi, dan hati tidak usah konsentrasi menuju kepada dia, wala yakhafuhu, dan juga tidak perlu takut sama dia, enggak perlu. Gak usah dipertimbangkan, gak usah ditakutkan, sudah serahkan pada Allah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, al-iqbalu 'ala Allah wal ikhlasulah. Sibukkan untuk menuju kepada Allah dan memperbaiki keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan untuk menuju kepada Allah dan memperbaiki keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'u yang ketujuh, takharrihi taubata minad dunub allati salatat alaihi a'da'u. Ini nasihat yang sangat penting. Kalau ada orang menfitnah kita, berbuat jelek pada kita, menghasati kita, hendaknya kita sendiri memilih memperbanyak tobat. Loh coba. Kita memilih memperbanyak apa? Tobat. Memilih tobat kepada Allah, bukan dia itu harus tobat itu, kurang ajar, enggak. Sudah, serahkan pada Allah. Kita justru yang banyak mikirkan untuk tobat. Jangan malah, lu wong saya sudah baik, kurang apanya toh saya. Nah ini namanya malah gak karu-karuan. Ya kan? Jadi justru kita sekarang muhasabah, ngoreksi, memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika banyaknya orang memusuhi kita. Banyaknya orang memusuhi kita, memfitnah kita, kita banyak tobat kepada Allah. Kenapa? Satu kaidah yang harus kita catat dinasihatkan Ibnu Qayyim. Fa ma salata 'alal 'abdi akhadan illa bidambi. Tidaklah Allah menguasakan seseorang, menguasai pada seseorang kecuali dengan sebab dosa yang ada pada dia. Makanya tidaklah kaum muslimin secara umum ditimpakan musuh-musuhnya menguasai dia kecuali penyebabnya dari mana? Dari mana? Dari mana penyebabnya? Oh, kok rasanya berat sekali untuk menjawab. Tidaklah kaum muslimin yang mayoritas dikuasai oleh musuh-musuhnya, dipimpin musuh-musuhnya yang sedikit, kecuali apa? Penyebabnya dari mana? Dari diri kaum muslimin itu sendiri. Makanya kalau memperbaiki dari mana? Ya dari diri sendiri. Itu kaidah yang sering dilupakan. Biasanya kita kalau Sudah ada beberapa kebaikan yang ada pada kita, kemudian dimusuhi oleh orang, kita langsung melihat apa? Itu musuh neraka, saya surga kok dimusuhi. Kan begitu biasanya. Kan begitu. Ini orang tidak tahu diri, saya ini orang baik kok dimusuhi, dia neraka. Biasanya kita begitu. Dan itu tidak heran, apalagi saya, antum, ya kan? Sahabat Nabi ketika kalah perang Uhud protes. Protes. Kalah perang Uhud protes. Enggak terima. Apa? Anna hadza awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Apakah ketika musibah menimpa kalian kalah perang sebagaimana musibah ini juga pernah menimpa orang sebelum kalian pada waktu perang apa? Badar. Kenapa kalian mengatakan dari mana kita ini bisa kalah? Padahal di situ ada siapa? Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat besar. Bisa kalah. Allah menjawab, "Qul huwa min indi anfusikum." Penyebabnya adalah datang dari siapa? Diri kalian. Makanya kalau kita banyak mendapati fitnah, jangan malah sibuk merancang kuda-kuda. Mendapati fitnah malah merancang organisasi kuda-kuda dirapikan, partainya dikuatkan, keliru. Menghadapi fitnah banyak tobat kepada Allah. Tobat yang beneran, bukan tobat pakai acara tobat. Karena sekarang ada tobat pakai acara tobat. Tobat organisasi itu kan pakai acara tobat. Jadi pakai pembawa acara, kemudian apa, ada bacaan tertentu, ada ikrar tobat bersama. Ini tobat model apa ini? Tobat ya sudah ada di dalam tuntunan agama kita, bagaimana kita bertobat. Ini masalah yang penting yang ketujuh. Yang kedelapan, as-sadaqatu wal ihsan. Kalau kita banyak mendapati fitnah, dimusuhi orang, difitnah orang, banyaklah sedekah, berbuat baik. Ya, banyak sedekah. Dan ini ada dalilnya. Dalilnya sebagaimana Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah ketika datangnya fitnah-fitnah. Hudzaifah menjawab, "Wahai Umar, fitnah-fitnah itu, yaitu fitnah istri, fitnah suami, fitnah anak, fitnah harta, fitnah tetangga, fitnah-fitnah itu," kata Hudzaifah, "tukafiruha sadaqah." Akan bisa digugurkan dengan apa? Sedekah. Wasaum, puasa. Ya, wassalat, dengan salat. Maka banyak beribadah, gunakan sedekah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dengan sebab kita berbuat baik itu reda fitnah. Kemudian yang kesembilan, itfa'u naril khasid wal bagi wad dalim bil ihsan ilaihi. Padamkan api khasad, orang yang khasad, yang melampaui batas, yang dolim, dipadamkan dengan membalas kebaikan. Balas dengan kebaikan. Jangan dilayani. Balas dengan kebaikan. Pasti insya Allah akan padam. Apalagi orang-orang Jawa. Ya. Orang-orang Jawa itu katanya ada punya filsafat. Filsafat Hono Coroko. Tahu filsafat Hono Coroko? Orang Jawa itu kalau sudah dipangku, sudah jahatnya kayak apapun, kalau sudah diselondoi, tahu selondoi enggak? Nah, diselondoi itu sudah berubah, itu wajahnya sudah berubah. Jadi padamkan fitnah itu dengan membalas yang baik, semaksimal yang kita bisa. Loh, saya enggak bisa punya sesuatu yang balas yang baik. Saya pernah mengalami sendiri di daerah Semarang, di tempat saya tinggal, ada orang itu bencinya luar biasa dengan saya, dan termasuk kaitannya dengan dakwah. Sampai setiap saya pulang dari sholat, saya sengaja lewat di depan rumahnya itu, saya pelankan, dan dia berdiri di situ. Saya salam, assalamualaikum, begini tuh, begitu. Itu sampai bertahun-tahun seperti itu sikapnya. Bertahun-tahun, bukan cuma sehari. Tapi saya biarkan saja. Setiap saya selesai sholat lewat situ, assalamualaikum Pak, Bertahun-tahun itu, kurang lebih ada 5 tahun coba. Saya tidak pernah mikir orang itu dapat hidayah. Enggak pernah mikir. Sampai suatu ketika di RW itu mengadakan penyelenggaraan pelatihan jenazah, saya disuruh ngisi. Beliau datang. Datang tuh wajahnya gelap gulita. Gelap, wis matenteng gitu loh. Sampai materi selesai tanya, saya jelaskan. Besoknya itu setiap saya ngisi ngaji dia datang duduk di situ. Setiap saya ngisi ngaji duduk di situ, masya Allah saya nggak menyangka. Jadi sebenarnya kembali seperti yang diajarkan oleh Allah oleh Nabi kita. Kejelekan apapun yang dilakukan oleh orang ketika kita berusaha membalas kepada kebaikan, insya Allah akan ada asar yang besar yang baik. Itu yang dinasihat oleh Ibnul Qayyim. Yang kesembilan. Kemudian yang terakhir, tajridu tauhid lillah wa tarakhulu bil fikri fil asbabi ilal musabbibil aziz al hakim. Yaitu terus menerus memurnikan keikhlasan kita, tauhid kita, dan terus menerus kita berangkat untuk memikirkan, mencari sebab-sebab bagaimana kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah. Nah, ini tentang pertanyaan tadi yang bisa saya simpulkan dari jawaban Ibnul Qayyim. Insyaallah pertanyaannya yang kita jawab satu aja dulu, dan kebetulan pas ada jawabannya di materi, jadi mengurangi jatah materi. Alhamdulillah ya.